الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca. Kita baca Tuqulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, thumma dhakara fil jumlatil ukhra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam kalimat yang lain husnal istifa, bagusnya meminta pemenuhan, bagusnya cara menagih hutang, bagusnya cara meminta pengembalian dari hutang. Wa anna man lahul haqqa alaihi an yadbi'a sahibahu bima'rufin wa taysir la bi'iz'ajin wa la ta'sir. Sesungguhnya orang yang memiliki hak atas saudaranya, maka hendaklah dia menuntutnya, mengikutinya, menuntutnya dengan baik dan mudah, tidak dengan izaj, dengan cara mengagetkan atau menakut-nakuti. Wala ta'sir, demikian pula bukan dengan cara yang mempersulit. Wala yurhiquhu min amrihi usran, dan hendaknya tidak memberikan perkara yang memberatkan dia dari urusan dia tadi, usran, dengan kesulitan, kesulitan atau kesukaran-kesukaran. Wala yamtani'u alaihi idza wajjahahu ila jihatin laisa alaihi fiha madarratun wala naqsun, dan tidak menghalangi atas hak dia apabila dia mengarahkan kepada yang lain yang tidak ada madharat, kerugian bagi dia, dan tidak mengurangi hak dia. Fa idza ahalahu bihaqqihi ala mali, apabila orang yang ditagih ini ihalah menyandarkan atau mengalihkan hak orang yang memberi piutang kepada orang yang mali, qadir, orang yang mampu, alal wafa, untuk memenuhi atau membayar tanggungan tadi, ghairi mumatilin wala mumani, dengan tanpa mumatolah, menunda-nunda, wala mumani, dan tidak apa, mempersulit, menahan. Falyahtal alaih, maka hendaknya apa, dia mengikutinya. Oh, nanti yang akan mengembalikan adalah saudara saya si fulan itu. Maka nanti kamu minta pada si fulan, falyahtal alaih, maka hendaknya dia mengikuti apa yang disampaikan olehnya. Fa inna hadza min husnil istifa was samahah, maka sungguhnya ini, yang seperti ini termasuk bagusnya meminta pemenuhan hak, meminta pengembalian hak yang ada pada saudaranya. Wassamahah, demikian juga ini termasuk kemudahan dan kelonggaran. Ini ketika meminta atau menagih tanggungan yang ada pada orang lain, yaitu dengan mudah, dengan cara yang baik dan tanpa hal-hal yang mempersulit atau menakut-nakutinya. Walihada dzakara ta'ala al-amrain fi qaulih. Oleh karena inilah Allah yang Maha Tinggi menyebutkan dua perkara ini fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa ufiya lahu, yang diberikan maaf dari sesuatu yang menjadi hak dia dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan tunaikan kepadanya dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Fa amara sahibal haqq an yadbi'a man alaihi alhaq bil ma'ruf. Allah memerintahkan kepada sahibul haqq, pemberi piutang di ayat ini, yaitu orang yang berhak untuk mengkisos. Berhak untuk apa? Mengkisos. An yadbi'a man alaihi haq bil ma'ruf. Hendaknya apa? Mengikuti, menuntut atas orang yang berhutang kepadanya atau orang yang punya kewajiban menunaikan hak atas dia yang seharusnya dikisos. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, orang yang dibunuh ini memiliki keluarga. Keluarga disebut sahibul haq. Dan orang yang membunuh adalah orang yang berhak untuk dikisos. Maka keluarga, keluarga yang menuntut kisos, ini hendaknya apa? Yadbi'a bil ma'ruf, menuntutnya dengan cara yang baik. Wal mustahsan urfan wa aqlan. Dan apa? Mustahsan, dengan meminta atau menganggap, menjadikan satu yang baik, baik secara urf kebiasaan maupun secara akal, dalam menuntutnya hendaknya dengan cara yang baik, dalam memintanya hendaknya dengan cara yang baik. Wa an yu'addiya man 'alaihil haq bi ihsan, dandanya orang yang punya tanggungan, orang yang berhutang, untuk memenuhi hutangnya, yaitu hak yang ada pada dia, bi ihsan, dengan cara yang baik pula. Di sini Allah memerintahkan kepada dua sisi, sisi pemberi piutang dan sisi yang berhutang. Yang memberikan pinjaman diperintahkan untuk berbuat baik. Demikian juga yang mengembalikan pinjaman hendaknya menunaikan juga dengan cara yang baik dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak harus dengan cara yang ihsan. Demikian juga dalam ayat ini yang berkaitan dengan qisas atau menuntut diyat tebusan. Hendaknya sahibul haq, orang yang menuntut tebusan atau menuntut qisas, menuntutnya dengan cara yang baik. Dan orang yang seharusnya diqisas atau seharusnya membayar tebusan, hendaknya membayarnya dengan cara yang baik pula. Sama-sama dari kedua belah pihak. Dari kedua sisi hendaknya apa? Ma'ruf dan ihsan. Dengan cara yang baik. Kalau seperti kita memberikan pinjaman kepada temannya pensil, maka yang meminjamkan pensil meminta dengan cara yang baik. Bukan dengan mengagetkan atau bahkan dengan memukul. Bukan. Yang meminjam pensil juga mengembalikan pensil tersebut dengan cara yang baik. Bukan dengan apa? Dilempar. Nah ini pensilmu, dilempar. Atau bahkan apa? Dirusakkan. Bukan. Dikembalikan dengan cara yang baik. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam liman ittasafa bihadzal wasfil jamil. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang memiliki sifat dengan sifat yang bagus ini. Didoakan oleh Nabi. Siapa orang yang memiliki sifat yang bagus? Siapa mereka? Kata Rasulullah, faqala rahimallahu abdan samhan idza baa, samhan idza ishtara, samhan idza qadha, samhan idza qadha. Rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa Rasul adalah makbulah mustajab. Siapa dalam hadis ini yang didoakan? Abdan, seorang hamba. Samhan idaba'a, lapang, mudah dan gampang ketika menjual. Ketika menjual barang mudah, tidak berbelit-belit, tidak bersusah-susah. Ketika menjual mudah. Samhan idastaro, mudah ketika membeli. Ketika membeli mudah. Ya sudah, kalau tidak boleh ya sudah. Tidak kemudian diikuti, dibuntuti terus. Kemudian sampai orang yang mau menjual pekewoh. Tidak. Tapi mudah. Sudah, kalau tidak boleh ya sudah. Kalau boleh ya segini. Gampang. Itu dirahmati oleh Allah, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat Allah. Samhan idza qada, mudah dan gampang, lapang ketika apa? Memberikan, menunaikan hak. Ketika apa? Menunaikan hak mudah. Gampang. Samhan idza qada, demikian juga mudah ketika menuntut hak. Menuntut hak dia apa? Mudah, gampang. Tidak bersusah-susah, tidak berbelit-belit. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Di sini orang yang mudah, gampang dalam bermuamalah, ini diakan mendapatkan rahmat. Ya. Dalam muamalah contohnya di sini dalam jual beli. dalam apa? Jual beli, dalam pinjam meminjam, atau sewa menyewa, atau yang lainnya, dan dalam semua hal. Karena Islam mengajarkan apa? Mudah dan gampang. Islam itu apa? Dinun apa? Samhatun, agama yang mudah. Yusrun, gampang. Islam itu gampang. Maka mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Gampang. Dalam jual beli gampang. Dalam pergaulan gampang. Tidak berbelit-belit, tidak sulit-sulit. Nah, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang seperti ini, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mudah, gampang dalam muamalah, dalam pergaulan, tidak terlalu bersusah payah, tidak terlalu bersusah-susah, tidak berbelit-belit. Doa Rasulullah adalah doa yang mustajab. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yang Rasulullah mendoakan rahmat bagi siapa? Di antaranya. Kata Rasulullah apa? Rahimallahu. Siapa? Man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mendengar ucapanku, hadis-hadis Nabi, kemudian menjaganya dan menyampaikan sebagaimana dia dengar. Menyampaikan hadis Nabi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah mendoakan rahimallahu man shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qala rahimahullah, fasamahatu fi mubasharatil muamalah wa fil qada'i wal iqtida'i yurja li sahibihi kullu khairin diniyin wa dunyawiyin lidukhulihi tahta hadhi da'watil mubarakah allati la budda min qabuliha. Fastamahah, maka samahah, kemudahan, kelonggaran, gampang. Fi mubasharatil muamalah, pada apa? Mubasharah, muamalah secara langsung, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa secara langsung, mubasharah. Wa fil qada'i wal iqtida', di dalam qada', hukum, ketentuan. Wal iqtida', dan menuntut putusan. Yurja li sahibihi, diharapkan bagi pelakunya. Apa yang diharapkan? Kullu khairin, seluruh kebaikan. Baik kebaikan diniyin, agama, wa dunyawiyin, dan kebaikan dunia. Dan kita bisa menyaksikan, kalau orang itu mudah di dalam pergaulan, tidak mempersulit dalam pergaulannya, apa? Dia akan banyak mendapatkan kebaikan. Baik kebaikan agama, minimal apa? Orang akan senang bergaul dengan dia. Kenapa? Tidak berbelit-belit, tidak sulit. Semua urusannya dianggap mudah. Mudah untuk diselesaikan, mudah untuk memberikan. Senang orang bergaul dengannya. Senang orang berteman dengan dia. Kenapa? Orangnya mudah. Orangnya apa? Gampang. Demikian juga kebaikan duniawi. Dalam apa? Jual beli. Orang akan senang jual beli dengan dia. Kenapa? Orangnya gampang kok. Tidak berbelit-belit, tidak susah-susah. Apakah dalam urusan sewa menyewa, pinjam meminjam, orang akan apa? Senang. Sehingga relasinya menjadi apa? Banyak. Kenapa? Orangnya mudah. Beda dengan orang yang berbelit-belit atau sulit. Orang mau, siapa itu? Ah itu, kalau jualan ya sudah. Gak bisa diginikan. Pokoknya dia bulat terus. Dalam urusan, dalam masalah sama siapa? Oh dia, waduh. Ini orangnya bulat ini. Digini-gini gak bisa-bisa. Sehingga apa? Relasinya menjadi apa? Sedikit. Kenapa? Orang akan menjauh. Orang akan apa? Tidak suka. Maka apa kata beliau? Diharapkan bagi orang yang mudah di dalam bergaul, mudah dalam muamalah, ini mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan agama. Kenapa? Karena dia masuk di dalam atau di bawah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi di sini. Rahimallahu abdan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba. Yang doa Nabi la budda lahu min qabuliha. Mesti untuk apa? Dikabulkan. Doa Nabi itu mustajab. Doa Nabi itu apa? Makbul. Maka sungguh apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau wa qad syuhida zalika iyanan, dan sungguh ini disaksikan. Yang demikian itu disaksikan apa? Orang yang mudah di dalam muamalah akan mendapatkan seluruh kebaikan agama dan dunia. Ini disaksikan. Bahasanya apa? Sudah terbukti dan teruji. Apa? Disaksikan dalam kehidupan. Iyanan, bahkan kata beliau apa? Iyanan secara nyata. Bisa dilihat oleh kasat mata. Langsung. Tanpa perlu nadzarah. Apa nadzarah itu, Fis? Nadzaratun. Apa nadzaratun? Tidak perlu kacamata atau pembesar, mikroskop atau teleskop atau yang lain. Tidak perlu. Langsung bisa. Ini iyanan. Sebagaimana hadis apa? Apa yang sudah kita lewati? Ru'yatullah. Melihat Allah nanti di apa? Akhirat. Itu iyanan. Secara langsung. Tanpa ada penghalang. Tidak perlu membutuhkan apa? Tidak membutuhkan alat, langsung. Demikian juga ini. Kata beliau, syuhida, disaksikan. Sudah terbukti dan teruji. Fa innaka la tajidu tajirun bihadzal wasfi illa ra'aitallaha qad sabba 'alaihi rizqa sabban. Bahkan kata beliau apa? Maka sesungguhnya engkau tidak mendapatkan seorang pedagang pun dengan memiliki sifat ini. Pedagang sifatnya apa? Mudah, gampang ketika membeli, gampang ketika menjual. Illa, kecuali engkau melihat Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menuangkan kepada dia rizki sabban, dengan apa? Sebenar-benarnya. Sabban. Ada buku, siapa yang ada buku? Yusuf. Sobban sebagai apa, Sob? Qad sabballahu alaihi rizqa sobban. Mana lagi yang ada kitab? Kitab dia taruh di atas meja biar terlihat. Aina kitabuka ya Faiz? Sebagai apa, Mas Yusuf? Sobban di situ. Muhammad. Nah, sudah lewat. Latansa. Abas. Antabas. Yang keras sebagai apa? Maful. Maful apa? Mutlaq. Qad sabba fi'il alaihi rizqa sabban. Masdar. Maful apa? mutlak atau apa namanya dar, maful mutlak itu nama lainnya apa? Sinonimnya apa? Apa Sam? Sinonim dari maful mutlak. Al apa di? Al masdar ya. Diingat al masdar di sini bukan masdar dalam tasrif ya. Kata beliau apa? Tidaklah engkau mendapatkan seorang pedagang yang memiliki sifat gampang, mudah dalam jual beli, kecuali engkau melihat Allah menuangkan untuk dia rizki dengan sesungguhnya, dengan sekali tuangan. Artinya apa? Rizki Allah itu Allah berikan seluruhnya. Wa anzala alaihi al-barakah. Yang berikutnya, Allah menurunkan atas orang tadi barokah, rizkinya diberkahi, jual belinya mubarak, diberkahi, hartanya diberkahi. Wa aksuhu, dan kebalikannya. Sahibul mu'asarati wat ta'sir wa irhaqil mu'amilina. Kebalikannya, orang yang mu'asirah, mempersulit, membikin-bikin sulit, bikin apa? Sulit jual beli apa? Sulit berbelit-belit. Wa ta'sir, mu'asirah wa ta'sir atau mu'asarah wa ta'sir hampir sama. Membikin apa? Sulit kalau jual beli muter-muter. Ya, berbelit-belit. Ya, urusannya ada ini, ada itu, begini dan begitu terusnya. Susah untuk diajak apa? Transaksi. Wa irhaqil mu'amilin, bahkan apa ini? Menjadikan capek orang yang bergaul dengan dia, orang yang muamalah dengan dia. Mau menjual sudah turun harganya, kalau bahasa kita bokos repis gitu ya. Artinya apa? Sedikit sekali tidak mau turun. Ya. Kalau mau membeli demikian juga apa? Tidak mau naik harga. Tidak mau apa? Naik harga, bikin capek orang yang bergaul atau muamalah dengan dia. Wal jazaa'u min jinsil amal, fajaza'u taysir at-taysiru. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan itu sejenis dengan amalan. Kalau orang itu mempersulit, balasannya apa? Dia akan dipersulit. Maka kata beliau, fajaza'u taysir, maka balasan apa? Taysir, memberikan kemudahan, mempermudah. At-taisiru, urusan dia juga mudah. Kalau orang itu memberikan kemudahan kepada orang lain, dia juga akan diberikan kemudahan oleh Allah. Urusan dia gampang, urusan dia mudah. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Kalau suka mempersulit orang lain, suka berbelit-belit dalam pergaulan, balasannya sama, urusan dia sulit, urusan dia berbelit-belit, susah. Al-jaza min jinsil amal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.